Joni. Dani aku ra pernah ngerti perasaanmu kepadaku, tapi aku berusaha mencari isi hati dari sikapmu. Yen pancen hatimu ku iso Joni Joget.